Satu kali lagu perdana dihadirkan bersama hadirnya Wong Ayu. Siapa dia? Anissa Rahma New Monata. Selamat malam buat Madura semuanya. Ini single terbaru kita bareng-bareng buat Anda. Haruskah ku menangis karena gak keberatan boleh gak sih dikasih tepuk tangannya mana dong semuanya buat New.